Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan Allah, bersyukur dan berbahagialah kita atas limpah nikmat dan karunia Allah dan atas hidayah petunjuk taufik Allah Ta'ala yang membimbing kita untuk senantiasa ibadah kepadanya dan menjaga kita selalu di atas Islam dan iman. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yang lalu dari surat Luqman mulai ayat 12 dan seterusnya, di mana Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam ayat yang agung ini: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh benar-benar kami telah memberikan kepada Luqman, Luqman adalah nama seorang hamba Allah yang saleh. Di sini sudah kita jelaskan ada hikmah yang Allah berikan kepada Luqman, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi wal amalu salih, di mana Allah ingatkan dengan anugerah yang seperti ini, anugerah ilmu. Allah perintahkan anishkur lillah, untuk dia syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ayat ini ditunjukkan kepada beliau Luqmanul Hakim, namun tentunya kita semua kaum mukminin, ketika Allah anugerahkan nikmat, wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada satu kemestian. Allah tidak menuntut kita membeli atau membayar nikmatnya, namun Allah menyuruh kita mensyukuri nikmat tersebut yang Allah anugerahkan. Dan kembali Allah sebutkan faedahnya: wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang dia bersyukur, maka sungguh syukurnya itu kembali manfaatnya, kebaikannya untuk dirinya dia sendiri. Namun sebaliknya, wa man kafara, siapa yang kufur, tiada syukur atas nikmat Allah, fa inna Allah ghaniyun hamid, sungguh Allah Ta'ala maha kaya, Allah maha terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidaklah mengurangi kekayaan Allah ketika hamba diberi berbagai nikmat lalu dia kufur, tidak syukur. Dan tidak mengurangi kemuliaan Allah, tetap Allah terpuji. Kalaupun manusia kufur, justru dia sendiri yang rugi. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis yang panjang, hadisul qudsi, Allah menghabarkan, ya ibadilah anna awalakum wa akhirukum jinnukum wa insakum. Ya, Allah mengingatkan kepada kita, wahai hambaku, seandainya kalian semua, seluruh manusia maupun jin, dari yang awal sampai yang akhir, fi sa'idin wahidin, mereka kumpul semua dalam satu lapangan yang luas, lalu semua sekalian meminta kepadaku, kata Allah, dengan segala permintaan kalian, kemudian Allah memberikan segala apa yang kalian minta, ma naqasa min ma indi, Allah kabarkan itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan yang ada pada sisiku, kata Allah Ta'ala. Justru hanya digambarkan seperti jarum yang dicelupkan dalam samudra, lalu diangkat, seperti apakah air yang bersama jarum. Itu yang ada Allah berikan kepada segenap makhluknya di muka bumi. Sedangkan rahmat kekayaan Allah yang ada di sisi Allah, ibaratnya samudra yang begitu luas, tak bisa diukur. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Wa in qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dia dalam keadaan sedang memberi nasihat kepada anaknya, yakni au qala lahu qawlan bihi ya'idhuhu bil amri wan nahi. Luqman mengatakan kepada putranya nasihat berupa perintah dan larangan. Al makrun bi targhib wa tarhib, yang disertai dengan targhib, motivasi, dorongan, anjuran, wa tarhib, dan peringatan yang mengerikan atau ancaman. Fa amarahu bil ikhlas, beliau Luqmanul Hakim mengingatkan kepada anaknya untuk berbuat ikhlas. Wa nahahu anis syirki, dan melarangnya dari perbuatan syirik. Wa bayyana lahu sabab, dan dia menjelaskan kepada putranya sebab mengapa hal itu dilarang. Dalam ucapannya, inna syirka la dhulmun azim, sungguh kesyirikan adalah kezoliman yang besar. Lihat contoh bagaimana sosok orang tua yang bijak kepada putranya dalam memberi nasihat. Tiada unsur penekanan ataupun pukulan, namun mengajak dengan nasihat yang baik, yakni dengan mau'idhah. Mau'idhah ini nasihat dalam bentuk ucapan yang sangat santun, lembut, sopan, dan bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling tinggi nilainya, itulah mau'idhah. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, dan ingat ketika berkata Luqman pada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dia memberinya nasihat. Nasihat kepada putranya yang di dalamnya mengandung perintah dan larangan disertai dengan tarhib wa tarhib. Ketika kita memerintahkan sesuatu kepada anak kita umpamanya, jelaskan kenapa harus seperti itu, kita perintahkan dia begini begitu. Contohnya, ketika kita menyuruh anak kita untuk ibadah hanya kepada Allah untuk ikhlas, jelaskan keutamaan ikhlas seperti apa. Dan jelaskan kedudukan orang-orang ikhlas di sisi Allah sebagaimana ya, yang dijelaskan Allah dan Rasulnya, keutamaannya, kemuliaannya, sehingga anak-anak kita pun akan terdorong, termotivasi untuk dia mengikuti apa yang kita nasihatkan. Demikian pula ketika kita menyampaikan larangan, Hendaknya disampaikan mengapa sampai dilarang, akibatnya apa, bahayanya bagaimana. Sehingga bagi anak-anak kita yang memang perlu nasihat, dia mengerti, dia paham. Bukan hanya ancaman, jangan pegang ini, awas kalau pegang ini ditapukul mamanya. Jangan. Jelaskan mengapa dilarang anak-anak ya bermain HP seperti ini, seperti itu. Kenapa dilarang seperti ini? Contoh lagi yang lain, ketika kita menyuruh anak kita sholat, jelaskan keutamaannya, jelaskan fadilahnya, faedah-faedahnya, ya. Dan lalu janji-janji Allah bagi mereka orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar seperti apa. Begitupun jelaskan pula akibat orang meninggalkan sholat. Inilah contoh dalam memberi nasihat hadirin yang namanya hikmah, sering diartikan dengan bijak. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan semestinya. Maka ketika menyampaikan nasihat berupa perintah, dijelaskan apa sebab diperintahkan seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, kenapa Luqman menasihatkan pada anaknya untuk dia ikhlas kepada Allah dalam ibadah dan melarang dari perbuatan syirik. Ya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sungguh menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Di dalam kalimat la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, ini memang bentuknya larangan. Tapi di sisi lain juga menganjurkan untuk ikhlas, agar tidak tercampur ibadahnya dengan syirik, agar murni. Dan dijelaskan kesyirikan itu dampaknya, itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Wa wajju kaunuhu aziman li'annahu la afda'u wa asba'a mimma siwa. Dikatakan oleh beliau, keadaan syirik ini amatlah sangat besar. Dan ifilah barakallahu fikum, ya. Beliau menjelaskan kepada kita sebab Allah Subhanahu wa taala Dia kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan makhluk ini tidak ada sedikit pun kekuasaan. Dan Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam semesta ini, yang tentunya hak Allah amat sangat besar. Nah, ketika hak Allah ini dilanggar, begitu sebaliknya berarti kezalimannya luar biasa. Dijelaskan dalam ayat yang lain, suratul An'am, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah sampaikan, orang-orang yang beriman dan tidak campur imannya dengan adzulm, dengan kezaliman, maka bagi dia Allah jamin aman, aman dari azab Allah Ta'ala. Wahum muhtadun, dan ia akan Allah beri petunjuk. Nah, yafila barakallahu fikum, ketika mendengar ayat seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sempat pingsan. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW setelah sadar, ya Rasulullah, bagaimanakah kita bisa selamat? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Sedangkan ayat mengatakan orang yang beriman saja yang tidak campur dengan zalim itulah yang akan mendapat aman. Lalu kita bagaimana mendapatkan itu? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala tasmau qalu Abdullah Luqman, ya. Ala tasmau Luqman, Tidakkah engkau mendengar qaulu Luqman li ibnihi, ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Sungguh menyekutukan Allah adalah kedzaliman yang amat sangat besar. Na'afila barakallahu fikum. Ya. Ini kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedzaliman yang amat sangat besar. Sedangkan kepada makhluk kezaliman itu sudah tidak diperkenankan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala ingatkan dalam hadits qudsi, ya ibadi, inni haramtu zulma. Sungguh aku telah haramkan kezaliman bagi diriku. Faja'altu muharrama. Dan aku jadikan haram di antara kalian. Fala tazalamu. Kalian jangan saling menzalimi. Sesama kita aja kezaliman tidak boleh. Dan Allah Ta'ala mengatakan, ya, dalam hadis qudsi ini, dan Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis yang lain, iyyakum wadh-dhulm. Adh-dhulmu dhulmatun yaumal qiyamah. Hati-hati kita dari kezaliman. Karena kezaliman ini akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Na ya'fila barakallahu fikum, apalagi kita mendzalimi hak Allah yang sempurna, yang memberikan kepada kita segala kebaikan, kenikmatan. Maka tidak ada kedzaliman yang lebih besar daripada seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak buruk daripada syirik ini itu adalah paling besar. Pertama, Allah tidak mengampuni dia punya dosa. Yakni dosa syirik, Allah tidak akan mengampuninya sampai ia taubat sebelum dia mati. Kalau mati dalam keadaan masih membawa dosa syirik, maka di neraka selama-lamanya dan tidak akan bisa keluar darinya. Yang mati dalam keadaan syirik. Sebab orang-orang yang mati dalam keadaan syirik atau membawa dosa syirik tidak akan mungkin mendapat syafaat. Tidak akan mungkin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dosanya tidak diampuni kalau dia belum tobat, ya, sebelum matinya. Yang keduanya akan menyebabkan ia kekal dalam neraka. Yang ketiganya dikatakan oleh Allah Ta'ala, hapus seluruh amalnya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah sampaikan dalam Al-Quran, jika engkau sampai berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Dalam surat Az-Zumar Allah sampaikan seluruh amal kebaikannya hapus. Dan ini adalah kerugian yang besar. Hadirin, tentunya dampak buruk dosa itu sesuai dengan siapa ia berbuat dosa. Ketika dia mendzalimi Allah, lebih besar dosanya. Inilah kesyirikan. Sehingga para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam mengingatkan kepada seluruh umatnya untuk jangan sampai melakukan perbuatan syirik ini. Kemudian afila barakallahu fikum, yang keempatnya haram dia masuk surga karena syirik. Ya, inna may syirik billah haram 'alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah haram baginya surga Allah, tidak akan masuk surga. Dan yang ngeri lagi, yang kelima juga, dia tidak bisa diberi syafaat atau tidak bisa mendapat syafaat. Tidak pula bisa mendapatkan doa ampunan. Sekalipun dari anak-anaknya sendiri. Walaupun anaknya anak saleh, sekalipun anaknya nabi. Kalau orang tua meninggal dalam keadaan syirik, sungguh Allah tidak perkenankan ia memberikan pertolongan atau syafaat. Seperti yang disebutkan Allah Ta'ala, kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan ayahnya. Tidak bisa ayah Ibrahim Azar mendapatkan, ya, permintaan ampun yang diajukan Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah untuk mengampuni orang tuanya. Tidak bisa. Karena orang tua meninggal dalam keadaan syirik. Sehingga yafila barakallahu fikum, tidak ada hubungan lagi kalau orang tua sudah berbuat syirik dengan anaknya, putus karena terpisah dengan kesyirikannya. Maka ingatkan orang tua kita untuk kembali kepada tauhid. Naam ya fil barakallahu fikum, ini sudah kita lanjut pada yang berikut ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir. Wasiat yang kedua kita lanjut. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya, terutama pada ibunya yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung dia dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapih dia setelah umur 2 tahun susuan. Anishkurli, agar ia bersyukur padaku, kata Allah Ta'ala, wali walidai, dan pada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, kepadakulah mereka akan kembali. Disebutkan dalam ayat yang agung ini, yakni ayat ahadna ilaihi, kami telah ambil perjanjian pada manusia, atau kami telah perintahkan pada manusia. Wa ja'alna wasiatan indahu, dan kami menjadikan wasiat di sisinya. Sanas'alu 'anil qiyami biha, yang kami akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap manusia apakah ia benar-benar menegakkan tanggung jawabnya ini, yakni apakah kita setiap insan, setiap anak ini benar-benar kita bertanggung jawab memenuhi hak kedua orang tua kita. Wal hafidha amla, apakah kita memelihara atau tidak. Fawasainahu biwalidaini, kami wasiatkan agar setiap manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Lihat wa fila barakallahu fikum, kedudukan orang tua disebutkan haknya oleh Allah urutan yang kedua setelah menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa tingginya nilai kedudukan orang tua, haknya di atas anak-anak mereka. Kita sebagai anak, kata Rasulullah SAW, tidak mungkin akan bisa kita membalas budi baik orang tua kita. Kecuali ketika kita mendapati orang tua kita sebagai budak, lalu kita membelinya, membebaskannya. Dan itu jarang terjadi. Sebab pengorbanan orang tua, mulai dia hamil, mengandungnya, sampai menyusuinya, hingga 2 tahun baru menyapihnya. Dan orang tua benar-benar begitu besar perhatiannya, jauh dengan anak. Orang tua tidak pernah dia merasa bosan dan jemu mengurus anaknya. Bahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang membesarkannya. Tapi sebaliknya, terkadang anak mengurus orang tuanya yang tidak lama, paling 1 bulan, 2 bulan. Apa yang diharap oleh anak? Kalau orang tua dengan tulus, senang hati, dengan sayang, mengharapkan anak sehat, besar, menjadi anak pintar. Tapi giliran anak merawat orang tua, berharap cepat mati. Betul enggak? Kalau anak ngerawat orang tua, harapannya cepat mati. Apalagi orang tua sudah sakit-sakit. Ya, bapak cepat mati sudah. Jangan lama lagi. Seakan-akan seperti itu kalau boleh dibilang. Ini kebanyakan anak. Sedangkan orang tua tidak pernah dia merasa jengkel dengan anaknya untuk membesarkannya. Senang hati. biar orang tua lagi makan, anak mungkin kencing dan sebagainya, orang tua berhenti, urus anaknya dulu, baru lanjut makannya. Subhanallah. Siang malam mengawasinya, sampai kadang malam anak sakit, orang tua ikut matawana, tidak bisa tidur karena hatinya yang begitu merasa sedih melihat anaknya yang tergeletak sakit. Subhanallah. Tapi terkadang anak orang tua sakit ditelepon, nak, umi sakit, ibu sakit. Iya bu, sebentar ada di luar kota. Ya, ditelepon sang satunya lagi, ibu ini ada kebetulan lagi acara dinas. Yang satu lagi anak lima, satu pun nggak ada yang urus. Hati-hati, ya, jangan seperti itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah akan minta pertanggungjawaban kelak. Sehingga ingat, pernah Rasulullah SAW ketika di atas mimbar, beliau mengaminkan 3 kali amin. Ketika ditanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Beliau mengatakan bahwa datang Jibril padaku dan dia berdoa di antara doa yang diucapkan, rahma anfum ri'in, celakalah seseorang, ya, tajidu walidahu indahu ahaduhuma awkilahuma, orang yang mendapatkan orang tuanya di sisinya dalam asuhannya, satu atau dua-duanya, ya, walam yadkhulil jannah, dan dia tidak bisa masuk surga Allah sebab ridha orang tuanya, celaka dia. Aminkan wahai Nabi, beliau pun mengaminkannya. Lihat ya fila barakallahu fikum, mumpung orang tua kita masih hidup, kalau minta doanya jangan ibu doain saya semoga jadi ini, ibu doain saya semoga jadi ini, hanya sekedar untuk jabatan dunia, untuk menduduki kedudukan jabatan dunia. Jangan. Cobalah minta doa agar ibu kita mendoakan kita semoga dijadikan teman Rasulullah SAW di surga. Begitu seperti seorang pemuda yang menjadi teman Nabi Musa di surga, dikhabarkan dalam kisahnya itu karena doa ibunya. Saking berbaktinya anak pada ibunya, sampai ibunya mendoakan untuk anaknya, ya Allah jadikan anakku teman Nabi Musa di surgamu. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Nah, kita juga mumpung ada kesempatan, orang tua masih hidup, perhatikan. Allah sampaikan dalam ayat agung ini dengan menyebutkan bagaimana pengorbanan ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu terutama yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah karena kondisi anak makin besar tentunya ibu makin berat mengandungnya. Awal bulan ibu muntah-muntah. Bulan kedua, bulan ketiga masih terus kadang muntah-muntah, menguras yang ibu makan sampai enggak bisa makan, sampai lemas tergeletak di pembaringan. Bayangin. Dalam proses hamil atau mengandung anaknya. Kemudian sudah 4 bulan mulai sedikit bisa makan, tapi anak semakin tambah rasa berat di perutnya terus. Sampai 9 bulan dikira ringan ya ikhwah. Barangkali kalau antum disuruh bawa beban 5 kilo, tidur dipegang, bangun dipegang, kemana-mana pegang, sanggup enggak? Enggak bisa. Andaikan ini kandungan mungkin bisa ditaruh. Ibu tidur, nak, kamu taruh sini dulu. Nanti selesai ibu berjalan dipakai lagi. Enggak bisa, kemana ibu miring, enggak bisa. Karena anak ada di perutnya, menekan dirinya. Tapi subhanallah sabarnya ibu. Ingat, ini Allah sebutkan agar manusia tersadar. Makanya Allah katakan anishkur li, yakni bil qiyami bi'ubudiyati wa da'un huquqi. Allah perintahkan kepada kita, karena Allah yang menciptakan kita manusia, maka yang pertama-tama Allah akan tanya apakah kita bisa menegakkan peribadatan kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah. Ada hukukin, hak-hak Allah maksudnya. Wa ala tasta'inu bin ni'ami ala maksiyati. Ya. Dan agar engkau tidak menggunakan maksiat kepadaku, nikmat yang kuberikan padamu. Jangan sampai engkau durhaka kepada Allah. Setelah Allah memberimu nikmat sekian banyaknya, juga biwalidayhi. Pada kedua orang tua. Ya. Wali-walidai, saya ulangi. Wali-walidaika dan juga pada orang tuamu. Yakni Allah perintahkan kepada Allah kita syukur dengan cara ibadah kepadanya. Menunaikan hak-haknya. Jangan menggunakan nikmat Allah untuk maksiat kepadanya. Dan juga engkau syukur pada kedua orang tuamu. Yakni bil ihsan ilaihima. Bil qawlin layyin. Wal kalamun latif. Wal fi'lul jamil. Wat tawadu' lahuma. Wa ikramahuma. Wa ijlalahuma. Wal qiyamu bimu'natihima. Wasinabul isa'ah ilaihima min kulli wajhin bil qawli wal fi'li. Allah perintahkan kepada kita, setelah Allah mengingatkan kita manusia seperti apa asal penciptaannya, dari air yang terpancar, kemudian dalam proses penciptaan kita seperti disampaikan Rasulullah SAW, 40 hari pertama masih nutfah, 40 hari berikutnya masih alaqah, baru 40 hari berikutnya mudhah, yang kemudian Allah Ta'ala sempurnakan menjadi kita makhluk seperti yang kita sekarang ini. Nah, Allah ingatkan supaya engkau syukur kepada Allah dan pada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah, engkau tunaikan hak Allah dengan ibadah hanya kepadanya. Jangan menggunakan nikmat Allah untuk maksiat padanya. Adapun pada orang tuamu, bil ihsan ilaihima, engkau wajib berbuat baik pada keduanya. Bil qawli al-layyin, dengan ucapan yang lembut. Ihafillah barakallahu fikum, perhatikan. Kalau kita ngomong dengan orang tua, hendaknya kita harus membatasi diri. Jangan keras seperti bicara sama teman sendiri. Atau seperti ngomong dengan anak sendiri. Hormati orang tua. Sebatas orang tua bisa mendengar. Cukup dengan batas itu. Jangan dikeraskan sampai seperti membentak. Allah tidak ridho. Wala taqul lahuma uff. Jangan kau bentak atau kau ucapkan padanya kata-kata yang menusuk hati. Menyayat hati. Wal kalamun latif, dan ucapan yang lembut. Santun. Ini kewajiban kita pada orang tua. Wal fi'lul jamil, dan perlakuan yang bagus. Ya, perlakuan yang bagus kepada orang tua. Wa tawadhu lahuma, kita bersikap tawadhu. Tidak menyombongkan di atas orang tua, tapi kita tawadhu sangat memuliakan orang tua. Ya, menghormat orang tua. Wa ikramahuma, memuliakan keduanya. Kemudian ijlalahuma, kita memuliakannya, mengagungkannya. Tentunya mengagungkan orang tua tidak kepada seperti kepada Allah. Ya, mengagungkan orang tua, menjaga nama baiknya. Termasuk jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan yang jelek yang nanti akan menoreh kebaikan nama orang tua. Ya, karena perilaku anak juga orang tua kadang kena getahnya. Anak yang jahat, anak yang keterlaluan, kadang orang tua ikut kena getahnya. Maka jaga, muliakan orang tua kita. Ya, wal qiyamu bimu'natihima, kita tegakkan perkara-perkara yang baik untuk keduanya, kita lakukan yang bisa menyenangkan keduanya dan menjauhi perkara-perkara yang jelek pada keduanya. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Jauhi perkara-perkara jelek pada orang tua dari segala sisi. Bil qawli wal fi'l, dengan ucapan maupun perbuatan, jauhi semua. Makanya secara rinci dalam surat Al-Isra Allah sudah sebutkan, ya, kita orang anak kepada orang tua, Allah sampaikan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Ya, Allah ingatkan, bila orang tuamu ada dalam asuhanmu, dua-duanya atau salah satunya, sampai di usia lanjut, ingat, jangan engkau bentak, jangan kau ucapkan kata-kata uf. Wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang menyenangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan ucapannya lembut tapi menyakitkan. Bisa enggak? Bisa terjadi. Anak ini ngomongnya lembut tapi memaki orang tua sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan bilang tua bangkai. Jangan bilang begitu. Kan sudah tua orang tuamu. Jangan dibilang tua bangkai lain. Ini mungkin masih batasan, masih anu. Jangan lebih dari itu lagi. Tua bangka tambah yang lain-lain. Jangan. Ingat. Enggak perlu dicontohkan. Jelek itu. Ya. Pokoknya ucapan-ucapan yang mulia. Yang bikin hati orang tua senang. Enggak pernah dengar kata-kata jelek darimu. Memang orang tuamu mungkin karena sudah tua. Ya. Penglihatannya enggak jelas. Jangan bilang tua bangka ditambah lagi buta. Jangan. Justru kau harus menyadari orang tua ini sudah tidak jelas penglihatannya. Begitupun pendengarannya. Jadi kita harus menyesuaikan. Sehingga ya filah barakallahu fikum, sabarnya kita merawat orang tua sampai orang tua menemui ajal tiba. Sedangkan orang tua merawat kita sampai kita tua seperti ini pun masih disayangnya. Betul enggak? Masih orang tua sayang kepada anak walaupun anak sudah nikah, anak sudah tua, tetap orang tua sayangnya kepada anak. Tidak akan hilang. Itulah ya filah barakallahu fikum, yang sulit untuk kita balas budi adalah orang tua kita. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini mengingatkan kepada kita, siapa yang syukur kepada Allah tapi dia tidak syukur pada kedua orang tuanya, artinya dia bisa ibadah kepada Allah dengan baik tapi kepada orang tuanya durhaka, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Sehingga anak itu tetap kepada Allah dia tegakkan haknya, dan hak orang tua pun tetap ditegakkannya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ini ayat. Dan Allah tutup dengan wa ilayyal masir, kepada aku kalian akan kembali semua. Hingga kita harus menyadari karena kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan. Seperti apakah sikap kita pada orang tua kita? Apakah kita termasuk anak yang berbakti atau yang durhaka? Begitupun kepada Allah kita bertanggung jawab. Apakah kita menjadi hamba yang bertauhid, ikhlas, atau menjadi hamba yang berbuat syirik? Semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya. Allah sebutkan dalam perkara ini. Ya. Untuk kita sebagai anak kepada orang tua syukur dengan berbakti pada keduanya, berbuat baik pada keduanya, adapun kepada dengan ibadah kepadanya sebaik-baik ibadah. Barangkali Isya sudah menjelang, ya barakallahu fikum, tidak terasa, dan kami mohon maaf ya, ini malam kami berangkat ya, mohon maaf sampai di sini insyaallah, nanti kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Dan semoga ya barakallahu fikum Allah berikan anugerah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini contoh banyak faedah di dalamnya bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Ingat, setiap perintah yang kita perintah kepada anak, jangan cuma perintah, jelaskan mengapa diperintah untuk melakukan ini, apa faedahnya, apa manfaatnya, kenapa dilarang, jelaskan apa dampak buruknya, akibatnya, sehingga anak ini semakin mengerti dan akan menjadi anak yang mengerti, dan tidak perlu orang tua terus mengawasi, tapi anak akan mandiri dan tahu sendiri. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.